boom, boom, boom. I'm not ready for none of love. Not ready for none of love. I'm not ready for none of love. Yang berlalu, terkadang ku renungi, ku rindukan masa lalu, selalu mengikuti kenanganmu. Semua tentangmu.